Allah Azza wa Jalla man qala hadhil muqalata. Baca dulu matanya dong. Faqad dhammahu Allah wa 'abahu wa au'adahu bisaqari. Bisaqara. Haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar. Baik, perhatikan di sini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, waqad dhammallahu wa 'abahu. Sungguh Allah telah zammah, mencela, wa'abahu, ya, dan Allah telah abah, memperburukkan, ya, wa'au'adahu, dan Allah mengancam. Siapa itu? Orang yang mengatakan adalah Al-Quran, kalam bashar, ucapan manusia. Allah ancam dia bisaqara, dengan neraka saqar. Qala ta'ala sa'uslihi saqar. Kelak aku akan masukkan dia, orang yang mengatakan in hada illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini tidak lain ucapan manusia, Allah ancam dia. Ya, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Nah, terus lanjut. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qad dhamallahu 'azza wa jalla man qala hadhihi al-muqalata. Maqalah. Al-maqalah bukan muqalah. Al-maqalah. Dan Allah mengancam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang mengatakan dengan pendapat seperti ini, yaitu Quran kalamul bashar, ucapan manusia atau ucapan makhluk. Terus. Faja'al al-Qur'ana kalamal bashari. Naam, yaitu yang dia orang ini menjadikan Quran ucapan bashar, ucapan manusia. Terus. Kama qala Walid bin Al-Mughir. Al-Walid, ulang, baca yang benar. Kama qala al-Walid ibn al-Mughirati al-Makhzumi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, bapak dari Al-Khalid bin Al-Walid, pemuka musyrikin Quraisy yang dia enggak enakan kepada kaumnya. Ya, ketika dia sudah terindikasi oleh kaumnya bahwasanya dia akan membenarkan Al-Qur'an, karena dia kerap kali mengintai Rasulullah SAW membaca Quran. Sampai dia gak enakan, karena dia berjumpa dengan seorang musyrik yang lainnya. Ngapain kamu sini? Kamu dengar Quran, dengerin Muhammad itu ya? Iya. Kamu juga ya? Yaudah, yuk kita sepakat. Gak balik lagi. Besok malamnya sama-sama, dua-duanya penasaran lagi. Ya. Ngapain kamu? Kamu penasaran ya? Sepakat. Udah, kita gak dengar. Besok malamnya lagi, sepakat. Ya, gak datang lagi, ternyata datang lagi. Akhirnya yang satu ngadu, kamu kayaknya duit pengaruh nih. Akhirnya teman semua diberi tersiarlah kabar Al-Khalid bin Al-Mughirah. Ya. Yang dia mengatakan pada yang temannya tadi, saya ahli syair, saya ini kenal bahasa Arab. Ya, ini bukan ucapan orang gila, bukan ucapan dukun, bukan ucapan penyair, ini wahyu dari Allah. Tersiarlah bahwasanya Al-Khalid bin Mughirah beriman pada Rasulullah SAW, sehingga dia pun diminta komitmennya oleh kaumnya. Kamu beneran gak ngikut dia? Gak enakan. Akhirnya dia mengatakan, in hada illa qaulul bashar. Ini Quran ini cuma ucapan manusia. Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke neraka saqar, kata Allah. Terus lanjut. Wa huwa min akabiri kuffari makkata wa min ulama'ihim wa kanu yusammunahu. Zahrata Makkata Li syarafihi fihim. Baik, perhatikan. Dan beliau adalah min akabir kuffar, termasuk diantara tokoh besar orang kafir Quraisy. Ya. Wa min udhama'ihim, termasuk orang yang agung diantara musyrikin Quraisy. Oleh karena itu, orang-orang Mekah dahulu menamakannya, memberikan dia julukan Zahrata Makkah. Ya, dia sampai dijuluki seperti keduduk itu. Inilah bunganya orang Mekah. Ya, bunganya orang Mekah. Kenapa disyarafihi fihim? Karena kemuliaan Al-Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah di tengah-tengah mereka. Terus falamma sami'al Qur'ana minar rasuli sallallahu alaihi wasallam a'jabahu wa ali. Taib. Tatkala beliau mendengar Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jabahu. Dia apa, Quran itu membuat dia takjub, kagum. Nah, terus wa 'alima annahu laisa min kalamil basyari. Ah, dia pun tahu ini bukan ucapan manusia. Karena dia telah menerangkan, saya tahu mana bahasa Arab. Ini bukan ucapan sihir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan orang gila atau penyair. Ini Al-Qur'an nih, kalamullah, ini bukan ucapan manusia nih, kata dia. Terus wa madaha al-Qur'ana fa qala laisa bisyi'ri wa laisa bisihri. Taib. Ah, terus ana a'rifu durub asy-syi'ri. Taib. Terus wa a'rifu anwa asy-syi'ri wa a'rifu al-kahanata. Al-kahanata. Al-kahanata. Wa a'rifu. Taib. Terus falaisal Qur'anu min hadhihi al-umuri. Ah, na'am. Ya, kata beliau, ya. Wa madaha Al-Qur'an, beliau pun memuji Qur'an yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu bukan syair, laisa bisihir, bukan sihir, kata beliau. Ana a'rifu duruba syi'ri. Ya, saya tahulah, kata dia. Saya tahu segala jenis syair, saya tahu jenis-jenis sihir. Wa'ariful kahana, saya tahu perdukunan, wa'arifu, saya tahu ini. Ini Qur'an ini. Ini bukan ucapan manusia, laisa al-Qur'an min hadhihi al-umur. Qur'an itu bukan yang kayak tadi itu semua. Ya. Dia tahu, dia yakin ini bukan ucapan manusia, ini ucapan Allah, ucapan Allah. Ini ucapan Allah ini. Enggak mungkin ini ucapan manusia, kata Al-Khalid, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Terus fa 'inda dzalika tawajjuhin ilaihi. Fil madi. Tawajjuh. Yeah. Fa 'inda dzalika tawajjaha ilaihi qaumul kufari kufaru bit taubihi wat ta'nifi taib. Fa 'inda dzalik, maka ketika itu ya tawajjaha ilaihi qaumuhu al kufar, kaumnya orang-orang kafir mendatangi dia karena sudah mulai curiga, kamu janjian beriman nih ya. Nah, datang di situ bitaubih dengan mencela dia, kamu ini ya. Nah, wat dan'if. Ya, sudah mulai mencela dia. Ya, dan cacian-cacian pada dia. Kamu udah ngikut Muhammad ya? Wa basar. Kemudian dia ya bermuka masam dan merenggut. Ya, tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran tersebut dan dia menyombongkan dirinya. Karena enggak enakan, faqala in hadza illa sihru yu'sar. Di akhirnya mengatakan Al-Qur'an ini enggak lain kecuali sihir yang yu'sar. Ya. Yang diwarisi, yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Enggak lain Qur'an ini cuman ucapan manusia aja. Akhirnya dia menggapai keridhaan kaumnya namun mendatangkan kemurkaan Allah. Faqala azza wa jal sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke neraka saqar, wahiyan nar. Ya, iya dan bila. Ini orang yang enggak enakan kayak begitu. Ya, namanya kita membawa kebenaran ya udah. Ya. Mau dimusuhin ya udah. Ya. Lagi pula ridon nas ghayatun tudrak, ridon manusia apa tujuan yang enggak mungkin dicapai. Yang ini ridho, yang ana murka. Kita cari ridho yang murka. Wah, yang murka tadinya ridho, yang tadinya ridho murka. Nah, yang mana? Ya. Ya, sekarang tuh kita dihadapkan pada konflik elit global antara Rusia dan Amerika. Ya. Ada negara-negara netral. Finlandia. Ya. Dia netral tapi dia disalah-salahin sama NATO. Oh, kamu gabung sama Rusia ya? Enggak, saya gabung NATO deh. Oh, Rusia marah. Oh, kamu ya? Hah, mau ancam nyerang. Ukraina juga gitu. Ya. Dia enggak enak sama NATO. Ini, saya ini nih, ya, gabung deh NATO deh. Oh, diserang Rusia. Murka Rusia. Begitu. Itu gambarannya aja tuh. Kita kalau enggak enakan, kita apalagi skopnya kecil. Paling diapain sih? Gitu. Ditahdir. Diapain sih? Kok enggak enakan? La haula wala quwata illa billah. Summa qala rahimahullah taala, ya al-Imam Abu Suja, al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, falamma au'ada Allahu bisaqar, liman qala in hada illa qaulul bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar. Falamma maka tatkala au adallahu Allah mengancam bisaqar, ya bisaqara, Allah mengancam neraka saqar, liman qala, bagi siapa saja yang mengatakan Quran itu in hadza illa qaulul bashar, Quran itu tidak lain ucapan manusia, alimna, maka kita ketahui, wa ayqanna, dan kita yakini, ya annahu qaulu khaliqil bashari, bahwasanya Quran itu adalah qaul, firman khaliqil bashar, pencipta manusia. Ya, naam, tafadhal, dibaca sini. Ya. Pak De, tafadhal Pak De. Tadi udah baca, semalam udah baca belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikh rahimahullahu ta'ala, faman qala innal qur'ana laysa kalamullahi wa innahu kalamul bashari awil malaki fahuwa mithlul walid ibni al-mughirati, famal farqu bayna hada wa hada illa annahu idda'a al-islama wal walidu lam yadda'i al-islama. Sini dulu. Maka barang siapa yang mengatakan Quran kalamullah, Quran bukan kalamullah, bukan firman Allah, Quran itu adalah kalamul bashar, ucapan manusia atau malak atau ucapan makhluk, maka dia seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Famal farq baina hada wa hada? Apa bedanya antara ini dan itu? Beda antara dia dan Al-Walid bin Mughirah apa? Illa annahu idda'a al-Islam, kecuali dia ini, si sesat ini yang mengatakan Quran bukan kalamullah ini, dia mengklaim Islam. Sedangkan Al-Walid bin Al-Mughirah lam yadda'i al-Islam, enggak mengklaim Islam. Tapi terus fad'wal islami la takfi. Fa innahu in karama in kafara bil Qur'ani lam yanfa'hu addi'a'ul islam iddi'a'ul islami. Baik. Fadawal Islam, mengklaim Islam lah, tapi enggak cukup. Fa innahu in kafara bil Qur'an, karena kalau dia kufur kepada Qur'an, udah lam yanfa'hu iddi'a'ul islam, pengakuan dia akan Islam enggak bermanfaat buat dia. Lanjut. Li anna hadha riddatun wal iyadu billahi, karena ini adalah kemurtadan wal iyadu billah. Terus fatubayyinu fatabayyana bihadha annahu la budda min al i'tirafi bi anna al qur'ana kalamullahi haqiqatan. Maka jelaslah dengan hal ini bahwa haruslah dia mengakui Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki. Ya. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi, wala yushbihu qaulal bashar, yang namanya Quran itu tidak serupa dengan perkataan manusia. Lanjut lagi, Pak De. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, law kanal kalamu min kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam, fala lawma alal walid ibnil mughirati in qala innal qur'ana min kalami muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, baik. Kalau kana kalam min kalami rasul, seandainya firman Allah tersebut merupakan perkataan Rasulullah SAW, fala lauma alal walid ibn al-Mughirah, maka tentu tidak ada celaan bagi Al-Walid bin Mughirah, ya, in qala, jika dia mengatakan Quran min kalami Muhammadin, ucapan Muhammad. Terus lanjut, fa kaifa yatawa'aduhu Allah bihada al-wa'ida asy-syadida al-wa'idi bihadza al-wa'idi asy-syadidi. Maka bagaimana bisa Allah mengancam dia dengan ancaman yang dahsyat seperti itu? Sa'uslihi saqar, ya, aku akan masukkan dia ke neraka saqar sampai demikian. Ya, berarti ucapan Al-Walid bin Mughirah ini ucapan dahsyat ketika mengatakan Quran itu adalah ucapan manusia, ucapan dahsyat ini, maka diancam dengan ancaman yang dahsyat. Terus fadalla ala annahu qala maqalatan azimatan wa fadhi'atan. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasanya apa yang dia ucapkan ini, ya, bahwasanya annahu qala maqalatan azimatan, dia mengucapkan perkataan yang besar, yang qadhi'ah, yang mengerikan gitu. Terus haitsu nasabul qur'ani nasaba fil madhi nasab, haitsu nasabal qur'ani li ghairillah, fil nasabal qur'ani, maf'ul bih. Haitsu nasabal Qur'ana li ghairillahi. Nah, di mana dia menisbatkan Qur'an ini ya li ghairillah, kepada selain Allah, yaitu dia katakan qaulul bashar, ucapan manusia. Terus wa kullu man sara 'ala hadzal madhhabi wa hadzal manhaji fa innahu mithlul walidi ibnil mughirati yakunu fin nari khalidan fiha. Wa kullu man sara 'ala hadzal madhhabi, dan siapa saja yang berjalan di atas madhab ini, wa hadzal manhaji, dan di atas manhaj seperti ini, fa innahu mithlul walid al mughirah, maka dia seperti al walid bin al mughirah, fa yakunu fin nari khalidan fiha, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Kemudian kata al-Imam Abu Ja'far, "Wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashari faqad kafara." Dan siapa yang mensifati Allah bi ma'nan, dengan suatu makna, min ma'anil bashar, dari makna-makna. Makna-makna maksudnya sifat-sifat. Ya, siapa yang mensifati Allah dengan sebuah sifat dari sifat-sifat manusia, sifat makhluk, faqad kafara. Maka dia telah kafir. Faman absara hada i'tabara. Ya, faman absara hada i'tabara. Siapa yang melihat hal ini, artinya siapa yang absara, dia memandang hal ini dengan baik, dengan seksama, i'tabara, maka dia akan mendapatkan ibroh. Ya, mendapatkan pelajaran. Nah. Fadal dibaca sini. Siapa? Nabil. Fadal Nabil. Habis semalam baca enggak? Enggak. Kemarin pagi yang baca siapa? Riandi sama Topik. Ya, terus malam siapa yang baca? Muslih, Bima, satu lagi siapa? Johar. Nah, sekarang yang belum-belum. Ayo. Summa qala syarih rahimallah, ya'ni man syabbaha Allah bima'nan min ma'ani al-bashari faqad kafara, li'annahu tanaqqusullaha 'azza wa jalla. Li'annahu yang benar antum. Antum bacanya lafaz jalalahnya mansub. Tanqusu. Berarti li'annahu tanaqqusullaha. Kalau antum baca lafaz jalalahnya itu majrur, mahfud, berarti li'annahu tanaqqusillahi. Tapi enggak, tanaqqusan gitu kan. Tapi yang bagus, fi'il madi, tanaqqasallaha azza wa jalla. Ya'ni man syabbahallaha, kata Syekh Shalih Fauzan. Siapa yang menyerupakan Allah bima'nan, maknan itu maksudnya sifat. Dengan sebuah makna sifat, min ma'anil bashar, dari sifat-sifat manusia, faqad kafara, berarti dia telah kufur. Karena berarti dia telah merendahkan Allah azza wa jalla. Kok bisa Allah diserupakan dengan makhluk? Makhluk yang penuh kekurangan, penuh aib, penuh celah. Ya, sifat yang jauh dari kesempurnaan. Gimana ceritanya? Ya. Terus lanjut di syarahnya, faman absara hadza, siapa yang telah memandang hal ini, melihat hal ini dengan baik, dengan seksama, i'tabara, maka dia akan mendapatkan ibroh, dapetin pelajaran. Ya. Salam. Terus lanjut Nabil. Lianna hunaka firqan wadihan. Farqan wadihan baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Karena di sini terdapat perbedaan yang jelas, yang kentara sekali antara sifat khaliq dan sifat makhluk. Ya. Terus lanjut. Wa in ishtarakat fil ismi wal ma'na. Taib. Wa in ishtarakat fil ismi wal ma'na. Walaupun ya sama secara nama, ya secara nama, namanya sama dan maknanya sama, ya maknanya sama. Makanya diantara akidah ahlu sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat, isbatul sifat itu isbatul makna. Tangannya tangan, wajah ya wajah, istiwa ya istiwa, baru ditafwid kaifiyah. Kaifiyahnya kayak apa? Ditafwid. Apa makna tafwid? Serahkan pada Allah. Tapi makna ya makna jelas. Makna dari istawa apa? Al-ulu. Berarti al-irtifa. Berarti Allah tinggi di atas. Di atas apa? Yang Allah tegaskan di banyak ayat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di atas Ar-Arsh. Allah yang Maha Rahman, istawa berarti al-ulu, tinggi di atas. Itu makna. Paham enggak sini? Nah, secara makna begitu. Ya, namun kan nanti dijelaskan bahwasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya, enggak boleh disamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi maknanya demikian. Nah, makhluk punya sifat tangan. Tangannya kayak gini makhluk. Namanya tangan, yad juga pada Allah. Tangan Allah kayak apa? Ya tangan yad. Namun bagaimana bentuknya kita serahkan pada Allah. Apakah serupa dengan makhluk? La. Ya, enggak boleh. Bila tasbih tanpa diserupakan dengan makhluk. Gimana mau diserupakan dengan makhluk? Allah sebutkan. Ya. Dan kedua tangan Allah itu yamin, kedua tangannya adalah kanan. Ya udah kan enggak bisa diserupakan. Ya, enggak bisa dibayangkan. Nah, terus lanjut. Walakin takhtalifu fil haqiqati wa takhtalifu fil waqi'i wal khariji. Nah, namun takhtalifu fil haqiqah. Ya, namun berbeda secara hakiki. Nah, wa takhtalifu fil waqi' wal kharij. Dan juga berbeda fil waqi' realitanya dan apa namanya? Di luar realita itu juga berbeda. Artinya kita asumsikan nih realitanya dengan seperti itu, fil waqi', ya. Sifat Allah istiwa. Kita nih misalkan saya katakan ana astawi ala hadzal kursi. Saya di atas kursi ini. Ya enggak? Nah, taib. Allah ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Nah, fil waqi' beda realitanya. Di luar asumsi itu antum asumsikan kayak lain pun juga beda. Paham enggak sini? Ya. Fil kharij di luar dari itu, di luar nalar itu pun juga Allah enggak bisa, berbeda. Jadi enggak bisa ditebak-tebak. Gimana mau menerka menyerupakan Allah dengan makhluk? Allah itu ya enggak ada yang sekufu dengannya. Enggak ada. Misalkan begini. Tahu dop kan? Dop. Ya, sering orang samakan dengan apa? Biawak, bukan komodo. Ya, komodo. Ah. Baik. Misalkan antum belum pernah melihat dop. Ya, saya pernah melihat dop. Tahu dop enggak? Enggak. Dia halal, kalau biawak haram. Loh, kayak gimana? Nah, kalau dop seperti biawak. Tahu biawak kan? Tahu. Karena biawak pemandangan kita kan ada di kali, di empang gitu ya. Ya, di pinggir-pinggir bantaran sungai. Nah, biawak itu kayak dop. Tahu dop? Tahu, tahu. Gambarannya kayak apa? Dop itu kayak biawak. Ya, biawak tahu, biawak tahu. Nah, dop kayak biawak. Cuma kalau biawak kan warnanya gelap, hitam. Iya. Kalau dop warnanya kayak kuning, abu-abu, kuning kayak padang pasir. Oh, gitu. Iya. Udah kebayang kan? Kalau biawak makanya bangke, anak ular, telur ular, anak ayam, tikus. Kalau dop makanannya dedaunan. Oh iya. Kebayang enggak? Kebayang. Dah, bisa diserupakan enggak? Bisa ya? Bisa dibayangkan ya? Fil kharij itu fil kharij maksudnya. Fil kharij. Fil waqi kan realitanya tuh. Nah, fil kharij kayak gitu. Oh iya. Nah sekarang Allah mau digituin kayak apa? Gak ada padanannya. Ya. Walam yakulahu kufuwan ahad. Gak punya kufu, gak punya padanan. Laisa kamitslihi syai'. Allah mau diserupakan kayak apa? Mau dibanding-bandingkan kayak apa? Gak ada yang serupa dengannya. Paham gak sini? Ya. La samiyalah. Ngerti sini ya? Terus lanjut. Fala tusyabihu. Ah, lanya la nafiyah berarti itu isim. Fala tushabihah. Tashabuha. Fala tashabuha baina kalamillahi wa kalamil bashari. Baik, maka tidak ada keserupaan antara ucapan Allah dengan ucapan manusia. Terus. Fala tashabuha baina sam'illahi wa sam'il bashari. Terus. Fala tashabuha baina basarillahi wa basaril bashari. Fala ilma. Wala ilma Allahi wa ilma al-bashari wala ilmi itu kan baina itu kan basarillah wa basar makhluk wala ilmillah wala ilmil bashar. Terus, perhatikan ya. Terus lanjut. ولا مشيئتي وإرادة الله ومشيئتي وإرادة البشر. طيب, maka enggak ada keserupaan antara pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah, kehendak Allah, keinginan Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Dengan pendengaran makhluk, penglihatan makhluk, ilmu makhluk, ya, kehendak, keinginan makhluk itu enggak apa? Enggak ada keserupaan. Terus fa farqun baina sifatillahi wa sifatil makhluqi. Nah, inilah perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Terus faman lam yufarriq bainahuma sara kafiran. Nah, maka waman lam yufarriq, siapa yang tidak membedakan bainahuma, antara keduanya, antara sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, fa sara kafiran, maka dia kafir. Nah, cukup ya. Subhanallahumma bihamdik, syadallah ilallah.